besar di sana pas yang panas, bau-bau keringat menyatu, lampu-lampu menyala kemarin, semua lorong-lorong biru. Desa di sana pas yang panas, bau-bau keringat menyatu, tangan menggenggam pandang terawang. Jumbu-jumbuan karena rayuan, sela-sela peta-peta ungu, umpat-umpat pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Jumbu-jumbuan karena rayuan, sela-sela peta-peta ungu, umpat-umpat pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Tangan menggenggam yang panas, bau-bau keringat menyatu, tangan menggenggam.